lang van je. Zin Panzer Mecha Flow. Enjoy the house, yo. Live with pop. Check it. Right now. Kau hadirkan sejuta cahaya bintang. Kau lengkapkan malamku dengan cinta. Kau datangkan cinta yang telah hilang. Kau sinar pelangi dari sang surya. Hatiku untukmu sungguh hanya ingin bersamamu. Kasihku, kasihku, cintaku, percaya ku selalu ada untukmu. Kaulah warna yang terindah, tersimpan sejuta makna. Nada ini ku lantunkan, wow, wow, untukmu kekasihku yang tercinta. Hatiku, hatiku, untukmu, untukmu, sungguh ku hanya ingin bersamamu. Kasihku, kasihku, cintaku, cintaku, percaya ku selalu ada untukmu. Hatiku, hatiku, untukmu, untukmu, sungguh hanya ingin bersamamu. Kasihku, kasihku, cintaku, cintaku, percaya ku selalu ada.